عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung ke surat berapa? 18. Kan? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan kelimanya apabila derhaka ia akan ibunya. Keenamnya berbuat kebencian ia akan taulannya. Ketujuhnya benci ia akan bapaknya. Kedelapan, terangkat dirinya atas segala saudara di dalam segala majlis. Kita sambung lagi tentang hadis 15 perkara yang apabila dilakukan oleh manusia, maka mustahaklah turun bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata yang kelima daripada 15 apabila adalah derhaka akan ibunya. Derhaka kepada ibu, kita fahamlah derhaka ni. Satu benda, satu sifat yang tidak baik, sehingga buat cerita dalam drama, dalam filem, derhaka ke ibu bapa. Apa maksud derhaka? Iaitulah menyakitkan hati dengan perkataan atau perbuatan, ataupun tidak mematuhi perintah yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Suami bila berkahwin, dia ikut telunjuk isteri dia. Tidak pedulikan ibu bapa dia. Derhaka. Ingatlah, kita orang lelaki, kita kahwin 1,000 orang isteri pun tetap wajib taat kepada ibu dan bapa. Dan orang perempuan bila dia berkahwin, maka berpindah ketaatan kepada suaminya sampai dia berpisah. Di antara derhaka kepada ibu bapa ataupun derhaka kepada ibu ni, tak mengaku ibu. Ada orang tak mengaku ibu dia. Pasal miskin lah, pasal hina dan sebagainya. Tapi kalau maknanya kita buat satu benda yang baik, ibu kita tak suka kita buat benda yang baik, dan kan benda itu ada perintah agama, ibu kita berasa hati, tu ada orang yang derhaka. Sebab ada juga ibu yang derhaka kepada Allah. Nah, disuruh anak dia taat kepada dia pada perkara yang derhaka kepada Allah. Ada seorang mak dia kata ke anak dia, aku tak reda pakai tudung. Ada, pasal ibu tak pakai tudung. Jadi anak nak ikut orang ni, nak ikut hukum Tuhan, pakai tudung. Pakai tudung, orang kata derhaka ibu apa. Adik-beradik dia kata, tak baik semua. Mak orang kata dah kan, tak reda pun pakai tudung. Jadi dilema, yang sebenarnya tak perlu ada dalam dilema. Kerana, la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat manusia kalau derhaka pada Allah. Allah kata pakai tudung nak keluar pada rumah. Mak kata tak boleh pakai. Kalau mu pakai aku tak reda. Jawabnya, kita nak cari nombor satu reda Allah. Jadi kita pakai juga tudung keluar pada rumah, mak menangis lagu mana pun kita tidak berdosa. Lepas tu kena faham baik-baik. Bukan mesti bila anak tak ikut derhaka selalu. Tak ikut perkara yang tidak bercanggah dengan syarak. Suami ajak berpindah rumah baru bila berkahwin. Mak kata tak boleh duduk sini. Apa pergi duduk rumah lain? Dah tu acuk lelaki kita ajak duduk rumah suku senang sikit. Nak jalan malam gitu gini. Mu ni masih anak deraka. Haa, mu kata gitu pula. Jawabnya tak deraka. Kerana bila dia berkahwin, wajib kena ikut suaminya. Di mana saja suaminya nak pindah, kena ikut. Ada orang puan dia tetap dengan ibu dia, tak berpindah. Suaminya duduk situ lah. Tapi dalam keadaan marah. Maka perempuan ini derhaka kepada suami. Eh? Ha. Dan keenamnya berbuat kebencian, ia akan taulangnya. Maknanya kawan buat kawan. Istilah ni lah. Kawan buat kawan. Musuh tak buat. Kawan buat kawan. Ne? Kita kawan ni, kita buatlah apa saja. Asalkan benda itu kita tak suka orang buat kepada kita. Nampak? Berdasarkan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba linafsihi ma yuhibbu li akhih. Buatlah apa saja. Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu tidak sempurna iman sehingga kamu kasih. Yuhibba li akhihi ma yuhibbu linafsihi. Ha, balik. Sehinggalah kamu kasih kepada saudara kamu apa yang kamu kasih pada diri kamu. Mana kalau kita ni tak berahi ya orang nganjing, ya sang nganjing kau kan. Kalau tak berahi ya orang buat ngenak kita, sang ngenak kau kan. Jadi kiah atas diri kita, eh? Ha. Sebab tu dalam kitab-kitab adab, dia ada adab-adab bersahabat. Dia ada adab berkawan. Nah. Ha. Padu kawan tu ikhlas lillah. Nah, sebut dalam hadis kan, dua orang yang bersahabat berkawan lillah, berkasih sayang lillah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Dan kita kawan bukan kerana Allah. Nah, ha, dah orangnya merapak kan dia, dia ada motor, aku jalan kaki. Tu aku rapak dengan dia tu, senang naik motor dia. Dia ada kereta, senang macam ni nak pinjam. Tak ikhlas. Dia orang isi banyak. Haa, boleh nyepang dia. Haa, tak ikhlas. Dia lillah. Ne? Ha. Jangan buat uduh ke kawan. Dah tak kawan, tak buat uduh juga lah. Tapi sebaik-baiknya kawan, tu buat benda baik. Ha. Kawan, tipu kawan. Mu tolong lah, jadi penjamin aku. Aku nak buat pinjaman. Mu je kawan aku, sehidup semati. Ah, ha. Ha. Makan sepinggang tidur sebatang, berok selubang. Ah, ha. Mu lah. Kawan tu pun setuju dah lah kawan. Jadi grento. Kawan tu boleh titip pinjaman, lesak tak tahu bahagian ni. Kawan kena bayar potong gaji. Nah, ah, ha. Tu kawan buat kawan. Contohlah buat benda tak molek kepada kawan ni. Yang kedelapannya, yang ketujuhnya, benci ia akan bapaknya. Oh, ni budak-budak ni. Tak berahi ke pak dia sendiri. Tak berahi tu bukan maknanya mesti dia sepak dengan jam. Maknanya tak suka ke ayah. Tak suka ke ayah ni boleh kerana Allah. Apa tak suka ke ayah? Ayah tak jaga anak-anak, tak beri makan minum. Tinggal kemok bertahun-tahun. Tak apa, tak suka ke tu. Tak suka kerana ayah ni tak macam kawan-kawan ni. Kena jalan, tak beri jalan. Kalau buat main nano-nano, larang. Kalau balik lewat, belepek. Dodok ni tak suka ayah ni. Dia suka saya je. Nak? Ha. Sebab tu kalau ayah ni kabur pak karung pun, dia tak berperuk. Tapi kalau kawan ni kata ingat tu, malam ni pun tujuh. Ha. Dia kena ingat. Siap memo pasal kawan. Nak? Ha. Jadi kawan dia lebih mahal daripada ayah dia. Ayah dia kata sawah, so tu jalan buat mom dia kot mak. Benda tak? Ha. Ha. Satu. Nak? Tak suka ayah. Nah? Ha. Tak soal lah. Ayah tahu dah. Semek tu. Biar dia walik sangat. Dia kata, ya, aku tahu je. Ha. Dia kata kaya je, kita boleh. Nah, pasal dia keras kok. Ha, dia gitu. Masih dia kek tu nak kaya. Nah. Ha. Jangan. Sebab daripada orang tua lah adanya kita. Walaupun kafir ayah kita, wajib juga kena hormat. Bukan hormat agama kafir. Atas dasar dia adalah asal kita forok. Dia masuk Islam, ayah dia kafir lagi, kena hormat. Nah, kena panggil ayah, kena cakap bergaluh. Tak boleh nganji, lening nganji. Panggil nama ayah. Dia panggil ayah, panggil nama. Ayah dia di dapur, dia panggil, eh Syed, ayah. Orang panggil nama ayah dia. Nah. Dan awak aguan ni. Pesing lagu tu. Nah. Contoh terbaik Rasulullah panggil ayah. Nabi Yusuf panggil ayah, ya abadi. Nampak? Ha. Wahai bapak kesayanganku. Oh, Nabi Yusuf panggil ayah dia, Nabi Yakub. Nah. Ha. Nabi berjumpa pada malam Isra Mi'raj dengan Nabi Ibrahim di langit. Nabi panggil, ya abi, wahai bapak. Nah, ha, bagi tidak wahai tak apa, ayah tak apa dah. Nah, ha, abah tak apa. Saya panggil dia ayah ni. Ha? Abah. Ha, abah. Mu mak suka kuat panggil dia. Ha? Ya ke dah. Bukan papa. Bukan salah panggil apa dia, dia ada orang yang marah gitu. Dia tu dengan jodoh ui panggil papa kaya. Bukan marah. Ha, nak kamu panggilan terbaik. Iaitu bapa. Nampak? Ataupun abah. Nah, itu terbaik. Abah tu bahasa Arab abahu. Alif beralif hu hu. Hu tu. Hu tu domain abah. Faham? Mana bapaknya. Wahai bapaknya. Ha. Nampak? Itu abah. Asalnya bahasa Arab abah, abah. Nah, Melayu bapa. Nah, ha, bapa. Orang kampung lah. Nah, kalau tengah ni ayah. Nah, ayah. Ha. Bukan haram panggil papa, panggil eh. Apa kata haram? Cuma kata kelakar bunyi. Nah, ha, pasal papa ni orang putih panggil. Dah mudah sekali orang putih. Dia panggil ayah mu papa. Nah, ha. Mok mama. Nah, bukan kata haram tapi hak jamak ibu atau emak. Kerana Nabi panggil mak dia ya ummi. Nah, ha, ya ummi. Nabi berjumpa dengan ibu susunya ketika ibu susunya telah lanjut umur. Nah, Halimatus Sa'diyah. Nabi kata ya ummi, wahai ibuku. Mana ummi panggilan terbaik. Abi panggilan terbaik juga. Tak panggil umi, tak panggil abi boleh. Panggil bapak atau ayah. Nah, ha. Jangan awak panggil nama gitu. Nah, ha. Ini panggil nama. Ayah awak ketak-ketak lagi. Takut anak dengan mak. Anak zaman ni. Nah, nak sikit tekak mak ni. Pasal mak nak minta peti. Nak beli exofrom. Budak-budak kan. Tengok orang akan utuh, nak akan utuh. Kejar dengan mak ayah. Boleh mutuh jalan tayar suci. Nah, ha, bomba tak kena, bomba tak kena, bomba tak kena. Yang kita heran. Negeri lain tak macam gini, mak lepih. Terang hebat ni. Nah, ha. Tapi masa kat peri, tak menang sekolah kan? Ha, ha. Dah hebat sangat tengah jalan. Kawan-kawan, 1, 2, 3, bahagia terang dah. Belakang sekali. Macam nak berok belakang. Kat peri. Dah. Ha, tu rasa. Masuk langgar dan jadi lalu. Dan kerabat terangkat dirinya atas segala saudaranya dalam segala majlis. Ha, jangan. Nah, iaitulah mementingkan orang-orang yang tertentu sahaja di dalam majlis, jangan. Nah. Ha. Batu dalam semayang berjemaah kita diajar oleh Allah, oleh Rasul tentang besarnya, tentang samanya martabat manusia. Siapa yang mari lewat, duduk belakang. Walaupun dia tu ekskul kerajaan negeri Terengganu. Siapa mari awal, dia duduk depan. Walaupun rendah sangat pakatnya, JKK. Faham? Ha. Ada lagi, ada lagi. Ha, ini tak kira tadi mari JKK mari awal, duduk depan lah. So, pertama. Faham? Ha. Ekskul mari lewat, duduk belakang. Ha, tu Islam aja. Nak khabar tiada pangkat di hadapan Allah. Ingatlah tu. Nah, lepas tu dilatih dengan solat berjemaah. Malainkan orang itu mustahak duduk di depan. Ha, tu lain lah. Eh? Ha, jangan pula. Muduk belakang apa. Dia mulai lewat. Tu imam mulai lewat. Dia tanya. Dia tengok malam latih tak semayang. Semayang belakang kan. Buat suara kuat sikit apa. Nak ikut. Ha, tu lain. Ha, tu orang mustahak duduk di depan. Raja anak-anak mengurusikan majlis tu lain lah. Eh? Ha. Lepas tu jangan awak makan buluk. Nah, maknanya orang kaya, kak lain. Orang miskin, kak macam lain. Jangan buat ini gitu. Buat kak boleh. Buat hak mahal, hak murah boleh. Tapi siapa hak dam dulu boleh hak mahal. Hak kiliang, kak murah. Al-nasik atau satu dulu. Faham? Itu tak apa. Nah, ini buat kak ni. Kak raya, kak raya pula. Kak nikah tu, kak jemputan tu, hak mahal tu. Kali sini dalam dua yasa, hak mahal tu jarang dah rawat tu. Dua yasa. Ha, dia buat 100. Nah, ha, dia buat 50 ping tu. Hak comel. Buka tu bit bedok ni. Berkembu bedok. Tak. Bau wangi. Ha, lepas tu dia buat hak murah pula. Hak potong steak murah. Hak tu buat 1,500 ping. Hak tu we ke cayang. Nampak? Dia beri hak pisbah. Kerani hak murah. Nah. Ha, set. Apa benda ni. Cedung. Nampak? Duk perainya. Oh, airik ke. Oh, tu dia biar tu. Oh, orang kaya-kaya. Kak molek-molek berbunga-bunga. Berlapis-lapis dua, tiga layer. Nah. Ha, jadi, membeza-bezakan orang kaya dan miskin. Seperti itu. Haram. Tak boleh. Ha, ni. Makanan itu kau. Nah. Ha. Dia buat hak lauk sedap-sedap. Ni untuk orang kaya makan. Ha, tak boleh. Nah, orang kaya mari awal, dia dang lauk sedap, tak apa. Orang kaya mari lewat, dia tak dang lauk sedap. Dia bahan nasi lauk, kau tak sedap. Ha, tak apa lagi tu. Dan dia orang miskin dulu, ha, tak apa. Nah, ha, jangan awak suku-suku gitu. Orang kaya telur comel. Dapat A, so gitu telur. Ha, dah rebuh. Nampak untuk orang kaya ni. Bubur dalam bekal bakul. Nah. Hak ada takar RM1.08 sepekan. Nah, dah telur 2 tin lagi ya. Cek sikit ada telur rasa. Nah, untuk orang kaya. Siap dengan red bank pula. Oh. Biru red bank. Faham? Nah, dia bilang lah, ni datuk ni, ni datuk ni, hak ni polong ni, hak ni datuk ni. Nah, dah hak kita ni, hak cak yang ramai-ramai. Tu dalam tong sabung, sabung-sabung selalu. Ambil eh, ketis orang. Jangan lebih ketis orang. Baru ke tisu. Masuk tisu pula. Kawan tu buka di rumah raka. Telur raka. Kau tu beri isi sembong. Ha, ni semua ni sebut dah dalam hadis. Iaitulah membeza-bezakan orang kaya miskin dalam walimah. Maka jadilah walimah ini tiada wajib dihadiri. Nampak? Ha, kerana tiada berkat di sisi Allah. Ha. Bukan suruh hina orang kaya, bukan. Tapi sama taraf je lah. Bukan suruh hina dia, dah boleh. Ha, dia ada maruah kot. Tapi jangan buat gitu. Jadi kita pergi hina orang miskin. Nah, ha. Taing makan itu kot. Nah, ha. Bila orang kaya sapar, makan buluk, tuan rumah bangun je kat kereta. Buka pintu. Faham? Orang miskin pergi buka itu. Pitu kan dia main dengan motor. Pisang le bertambung takut dia endang motor. Nah, belakang ada baku kera ada gila raga. Nah, ni mana mari diri ya. Nah, duduk kita tu amok. Mari dah tak kek. Nah. Dah yang ambil kat motor. Dah patut pergi sama. Dah mau pergi jepul sampai kat kenderaan. Datuk orang miskin tu kain. Yo, mari dia ambil kat mutuk. Nah. Ha, dah. Mari tu. Ha, ambil. Gitulah. Muka nak buh muka. Nah, muka udah dah. Berak siapa berabus. Gitu tak? Ih, berabus. Ha. Kak jota sutih. Bangun ni betul je Melayu ni. Ha, geliat ni. Faham? Di kat pintu muka. Tolong muka. Assalamualaikum. Datuk tu bih. Orang kaya. Dapat pergi kat kereta. Bukan depan mahu dia tu. Sayuk tu. Hujung tali air. Bih. Dah masa pergi tu nampak dah kereta. Ha. Ha. Dah balik orang kaya tu bih. Ya, makan. Dah kan nak pergi mahu rumah ni. Ha. Kohong ke? Nah. Ha. Jangan buat gitu. Jangan kali jepuk pula ke. Nak turun jatuh. Bangun weh, siap basuh tangan ni. Tengok dah. Orang kaya tu nak bila makan. Oh, tengok tangan ni. Belang cicu kat ni nak salang eh. Gitu dah tangan ni. Ha. Nampak dah kata. Jatuh. Nang telur. Telur nang. Nah. Nampak? Dah masa serah tu rasa ke tajam bahan di sini. Ah, tepuk tangan ni memang jatuh ni. Kerak gitu. Nah, nang telur. Wah, ni telur nang ni. Kalau tak pakai kera ni suti dia boleh. Patut dua tir, kera suti. Dah. Ah. Pasal apa buat gitu? Tapi kalau hari dia rapat orang kaya tu tak apa. Pasal anak mana dia dekat diri banyak. Masa hari kaya, tak boleh. Man tawadha'a li ghaniyyin salihin zahaba sulusu dini. Siapa yang menghormati seorang itu kerana dia kaya, maka hilang 2/3 agamanya. Itu orang kaya yang baik. Tapi kita ro'i kerana kaya hilang 2/3 agama. Kalau agama kita 3 ya, tinggal 1 ya. Nampak? Nah, jangan kerana kaya, tapi kerana kawan, kerana saing, kerana saudara boleh. Jangan kerana kaya. Ha. Jangan buat macam gitu. Mak dalam rumah ha. Dia orang miskin mah. Kecek je. Adiah satu je. Faham? Ha, cek kotak satu. Neh, orang miskin masih bawa adiah. Mak bagian temunya tu dak. Ha, hubung satu lah. Cik Dayang ni. Ha. Dak bangun. Berak dating masuk. Gitu bawa kotak. Bangun ni dia ambil kotak. Tulung usung ngetek. Padahal kotak yang besar buka sekarang sudu si. Ha. Jadi jangan kita ambil kebesaran di dalam majlis. Tak. Orang yang paling hebat sekali dia mari pun orang tak sedar, dia tak ajak pun orang tak sedar. Orang tu hebat. Nak tak ada mustahak apa-apa ni. Neh. Ha. Jadi payah ini nak jadi takabur. Kesembilan adalah penghulu bagi segala kaum itu yang terlebih hina bagi mereka itu. Allahu Rabbi. Ada sungguh dah ni. Iaitu yang menjadi pemimpin kepada masyarakat orang yang hina-dina di sisi agama. Ha? Zaman ni. Yang kena pimpin orang mulia-mulia. Nah. Dan rakyat orang lebih-lebih. Nah, dengan semayangnya, dengan mengajinya, dengan wiriknya, dengan selawatnya, dengan kitabnya, dengan waraknya, dengan lebarnya. Kau jadi pemimpin dalam negeri, mana'un. Nah, kaki karaoke, kaki kedaruh harap, kaki tak kenal alik betul. Semayang setahun 2 kali je, semayang raya. Nah, jadi pemimpin negeri. Nah, tak apa-apa. Ada oleh ni kita, pemimpin kita. Belanda kot nak. Nah. Bila orang hina menjadi pemimpin, maka jadi hinalah manusia sekalian. Itu kan. Dia kena orang mulia jadi pemimpin. Ha. Patut nak latih jadi pemimpin, kita tengok dulu. Kriteria dia panggil. Yang pertama, dia orang Islam dan beriman. Yang kedua, dia jaga semayang 5 waktu. Sama-sama jaga semayang 5 waktu pula. Tengok pula syarat yang ketiga, dia ini lebar warak daripada hak seorang lagi. Ha. Maka ambil hak seorang lagi jadi pemimpin. Sama macam memilih imam sembahyang. Nah, ni ulama dengan hak kaki karaoke, pilih kaki karaoke jadi menteri. Hak nak pakai tudung dengan pakai tudung, ambil hak tak pakai tudung. Nah, hak kasih kepada agama dengan anti agama, ambil anti agama. Nah, hak berjiwa rakyat tak pilih, pilih hak kaki sapu piti. Tak ada apa-apa. Tunggulah kebinasaan ni. Dalam orang duduk sibuk, banjir lah, rumah tak ada lah, nak bagi berah lah, gula anyuk lah, dia pergi main kapal ayo. Ha, ada? Nak? Ha, ada? Tu lah. Memang, mu tu kan pilih. Ha. Yang keluar dalam radio kan? Oleh kerana kerajaan ini berjiwa rakyat dan menyedari betapa periknya setengah daripada rakyat negeri Terengganu yang dilanda musibah banjir, maka kerajaan mengambil inisiatif segera, iaitulah melancarkan pertandingan perlayar Monsun Cup. Mana banjir mampu muat banjir. Syarat siapa masa kena main. 300 juta pula hangus duit negeri Terengganu. MB baru dah ni nak buat benda kerana kontrak hok lama dah. Zaman Pok Yih dulu. Ha. Ha. Maka dua tiga kerak akan beraya sakang lah. Membilang pitih pula daripada keuntungan pertandingan Monsun Cup. Mu boleh 15 juta, tu boleh 8 juta, tu boleh 3 juta, mu boleh 1 juta. Nampak? Sekali main. Jalan raya, jalan raya berlubang hanya. Jalan kampung tetap gelap sampai ke dalam kampung. Nah, ha. Kalau hok jelu dalam seluk, jelu dalam seluk situlah. Nah, itulah rakyat negeri Terengganu yang sungguh bijak memilih pemimpin. Bijak ada. Nah. Dah pergi tengok. Ada orang tengok. Tapi tak reti tengok. Dikabar dalam TV tujuan diadakan pertandingan perahu layar seperti ini sangat besar manfaatnya, iaitulah akan mendedahkan kepada rakyat Terengganu tentang perlumbaan perahu layar. Jadi mereka boleh mengenali satu sukan yang berprestij. Dah boleh faedah dia. Boleh kenal. Dah kenal tak? Tak kenal sekarang pun perahu layar. Kenal layar je lah. Faham? Dah kalau kenal sangat lah. Siapa boleh bilang sutik-sutik. Tak ada faedah kau. Ha? Ni semua ni gimmick-gimmick. Gula-gula nak memperbodoh-bodohkan rakyat yang sudah sedia bodoh. Faham? Itu dia tujuannya. Pelancong akan datang berjuta-juta. Ramai juta-juta. Tadi kita lalu dah. Tak ada orang bandar kita tengok. Orang darat saja. Mulai sundau. Naik baru boleh tinggal. Lemeh dah nak tinggal. Nah, ha, boleh tengok kapan layu. Mulai sundau, mulai sundau. Nampak? Ha. 300 juta tu tidak sedar fikir dia. Dia balik di rumah dia berjelung dalam peluk. Tak dengan lapu tak ada, dengan yuran sekolah anak kena bayar sendiri. Nak dengan meta air tak masuk lagi. Nak tak sedar fikir tu lah. Tak guna. Fikir yang sepatut guna untuk kesihatan rakyat Terengganu. Untuk jalan. Allah Rabbi. Mengikut pendapatan negeri Terengganu. Jalan negeri Terengganu dapat lain. Tengah ada divider. Dapat lain, faham? Daripada sepadang Kelantan sampai sepadang, faham? Dapat lain. Macam Tasmi. Licing Mayo. Dan jalan Kuala Berang, sapa kepada Aring, sapa kepada Jirangah. Licing. Double line semua. Siap dengan flyover 10 T di dalam bandar Kuala Terengganu. Tak ada jeng. Jambatan manis, pesen baru boleh buat. Kalau 6 kali tak main kapal layar. Nah, yang matang 2 lapis mana? Atas 2 lain, bawah 2 lain. Kok bawah tu siap dengan tepat takut je orang. Gitu. Faham? canggih. Tapi jangan main kapal layu. Siapa dapat isi? Rakyat dapat. Tak eh? Dapat rakyat di Selenggok itu. Ada 15 orang tengok. Ha. Tak boleh isi. Benda rakyat. Yang bolehnya peserta. Berjuta-juta seorang peserta dibayar. Belum masuk hadiah. Makan tanggung. Tempat tidur RM800 malam-malam. Free tidur. Pak malam. Makan free. Layanan free. Istimewa. Kereta mewah. Free. Nah, ambil duit siapa? Duit anak-anak cucu rakyat Terengganu. Corak. Ada? Tak menang juga. Dan ke sepuluhnya, apabila ada sebaik-baik laki-laki itu takut bagi kejahatannya. Ha. Yang ke sepuluh, iaitulah orang laki-laki takut pada kejahatan. Maksudnya, amalan jahatnya dia itu, dia kena ikut. Dia tak berani nak lawan. Neh, buat jahat, ikut. Tak berani nak lawan. Timbul buat jahat, ikut. Tak ada anak kata tak boleh buat jahat, ada, ikut. Batu jadi ramah berlaku benda jahat. Nah. Ha. Nitah ya. Pasal apa? Pasal tak ni? Tak ada iman di dalam hati. Kalau hak perik porong tak usah kira. Nampak? Ha. Hak berzina, hak muqaddimah zina, hak peluk saja, hak peluk nium, hak pegang tangan saja. Allah macam-macam pesen. Nah. Di darat dan di laut. Habis pula berzina dan melakukan maksiat. Dadang pula, dadang pergi patah. No, dalam hutang dibuat. Berukar bukit, sekayu lagi. Anak kata bukit. Apa dengan suar kapal? Ha? Baju dalang tinggal situ. Seluar dalang tinggal situ. Dia haji tengok, nak sayang dia, ada berapa? Nampak? Dulu pergi berukar bukit. Tahun 89. Ha, ada orang ngajar dulu. Eh? Ha. Ngaji di Blukau Bukit. Tak ada jalan. Jalan balok. Siapa kat Felda tu? Felda boleh situ. Tak ingat. Ha? Tengkawang. Ha, tu ada jalan. Nak masuk kandang tangke Blukau Bukit, tak ada jalan. Jalan balok. Kena lalu kot dalam sungai. Orang dakak akan. Tak akan lagi 1,100 macam tu. Faham? Ikut dalam sungai. Ngetuk. Ikut tu ugi ngajar dalam tu. Nak? Mana ada maksiat? Tak lagi. Tahun 90-an, kerajaan buka. Buat tepat apa semua dia ni. Allah punah jahannam ni. Orang kampung situ kata, berat dalam. Nak? Dengar berzina, macam-macam mesin. Nak? Ha. Oh apa soal kabur apa otak apa oh tanda atas ratu macam-macam macam tu macam ragang apa doa macam-macam rasa nah ha. Jadi bumi yang dilaknat oleh Allah tepat-tepat peranginan tepat maksiat jadinya nah ha. Jangan ikut kejahatan dulu jahat dah kan kita nah ha. Baiklah pula. Bukan baik macam tu. Nanti doa yang jatuh awak jahat lah. Nah? Ha, nak jahat sama-sama. Kena baik pula. Nah? Ha. Jangan takut. Kalau kita nak lawan kejahatan. Pasal syaitan ni kerja dia. Dia suruh awak jahat. Nah? Dia suruh awak. Siapa kita mati, dia suruh. Mati, baru ada tinggal. Habis bagian dia. Orang lain pula. Orang baru beranak pula dia main kacau. Nak suruh, buat jahat. Dan kesebelahnya diminum segala arak. Oh, oh banyak lah. Tahun abad yang ke-19 Masihi. Habis negara-negeri-negeri di pantai barat. Telah ditakluk, dijajah oleh Inggeris laknatullah. Negeri Perak. Nah, eh? Inggeris jajah 1826, 1857. Nah, Selangor, Melaka saya kira. Nah, Johor. Negeri terakhir sekali di mana? Iaitu setelah kematian Haji Abdul Rahman Limbung. Setelah kematian Tok Kupalu. Maka naiklah Sultan Sulaiman menjadi pemerintah. Nah, tapi masih ada seorang ulama Haji Abdul Rahman Limbung yang menjadi penasihat kerajaan negeri Terengganu. Akhirnya berpakat dengan Inggeris, buang Haji Abdul Rahman Limbung daripada bumi negeri Terengganu. Tak ada ulama. Bila tak ada Haji Abdul Rahman Limbung, maka bermulalah dibawa masuk arak ke negeri Terengganu dengan sehebat-hebatnya. Nampak? Itu cerita arak negeri Terengganu sampai sekarang. Tak pada dibuang negeri Haji Abdul Rahman Limbung, maka bersoroklah pembesar Inggeris di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang kerana berjaya menakluk negeri Terengganu. Nampak? Tak pada itulah, maka didatangkan kelab malam di negeri Terengganu tahun 20-an awal 30-an. Kelab malam, dancing, bar, perempuan kabaret, arok, habis buat mari negeri Terengganu. Negeri terakhir masuknya arok. Siapa dia ni? Ada apa? Benda arok ni air kecing setan. Nampak? Air kecing setan. Orang tak marah. Dia orang marah. Orang marah tu kuku. Marah ke tu? Marah kan si arok. Orang tak marah. Buka kedai arok. Marah si amuh. Marah mengajar. Marah nyapa agama. Marah orang dakwah. Tengok orang dakwah duduk mangin metuh. Nak ajak pergi serah kat punggung bawah. Itulah manusia-manusia munafik di akhir zaman. Kalau pergi Kuala Lumpur, Pulau Pinang. Ada apa-apa lah. Perak. Tengok orang Minang Arok. Kuatang dah. Orang Islam Minang Arok. Mengata rawa sekali. Dia boleh Minang Arok orang kapi. Kerajaan Islam tak boleh takat orang kapi Minang Arok. Lok dia minum, biar dia mampu. Tapi kalau orang Islam yang Minang Arok, kena takat. Kena hukum. Kena hudud 40 pukulan. Dah tu Kuala Lumpur lambak-lambak dah minyak arak jatang sini. Tu kita nak laksanakan Islam dalam negara. Bila Islam berkuasa, puak-puak ni tak boleh. Takut. Berkurangan. Dah rakyat bodoh. Duk reba dengan maksiat yang masih berkeluasa di dalam negara. Selagi tu dia tidak akan naikkan golongan Islam sebagai pemerintah. Arok ni ada hampir di semua negara Islam. Di Maghribi, minum arok. Biasa. Maghribi, negeri Islam asal. Tapi sekarang minum arok. Di Libya, di bandar-bandar, minum arok. Di Palestin, di Lebanon, di Syria. Nampak? Arab Saudi je tak ada. Di kedai-kedai Arab Saudi. Tapi orang Arab Saudi pergi minum arok di Beirut. Di Perancis. Nampak? Ni semua ni tentera-tentera Dajjal mereka. Di Mesir. Macam air sejuk. Nampak? Minum arak, nari gelek. Dia nari gelek. Dia pakai pakaian yang mendedahkan aurat. Pusing lah. Geding-geding-geding tunjuk punggung korang. Gelek bukan gerudi. Putar rela tu. Dia orang yang pergi tengok gelek itu. Takkan minum teh tarik bau. Dok matching ya. Minum bir ya. Baru tak tengok gelek. Minum air kopi tak gok kan hati-hati. Pali dok ngongek. Kena Heineken, BSOP, Johnny Walker, Johnny Quango. Tak apa-apa ya. Kalau botol cekek bawah besar atas, cekek blok di atas. Kena dua gelas gitu ya. Aku dok buat. Tengok kita buat jatuh. sehingga tidak berani untuk menutup kilang-kilang arak. Kilang arak tak boleh buat. Orang kafir nak minum arak, tengok Brunei buat contoh. Bila mereka terapkan maknanya norma-norma Islam dalam negara Brunei, maka dilarang minum arak kepada orang Islam. Tidak ada lagi arak dalam kapal terbang Brunei. Orang kafir yang nak minum arak kena import sendiri, dikawal oleh kerajaan dan dikenakan cukai yang tinggi. Pelancong kafir nak masuk ke Brunei hanya dibenarkan bawa dari negara mereka 2 tin arak sahaja. Tak apalah kan? Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Benda yang kita dah nak buat semua seperti negara Islam Madinah, buat sikit. Ni tak buat langsung. Kau banyak benda maksiat dia. Nah. Tapi dah setuh dia lagu ni. Kalau cakap lagi dia dah setuh. Dia setuh benda lain. Bahtera pembaharuan. Tak setuh harap. Tak setuh judi. Tak. Setuh hari ni lah. Tak boleh baca telkin. Tak boleh baca Saidina. Tak boleh buat tahlil. Nah, PhD kepala khotok apa gitu. Dan kalau mung PhD bijak dengan doktor pakar haji, sebutlah hak kerajaan duk buat benda muka hari-hari tu. Biar kerajaan insaf balik kepada Islam. Nah, tidak sebut waktu. Nah. Duk kabar ke dia tu pencinta sunnah. Dan kalau mung pencinta sunnah, bapa dia jeruk tabuh tekak. Kalau mung pencinta sunnah, pakai serban tak pada. Nah. Ini kata semua ni, pencinta wang ringgit. Cari pitih semata-mata dan kemasyuran. Dan kedua belah dipakai segala perhiasan sutera. Orang lelaki haram pakai sutera. Orang puan halal. Baklagi berkata, haza halalun. Ini halal li'inati ummati. Bagi umatku yang perempuan. Wa haramu ala zukurihim. Dan haram atas umat laki-laki. Bila halal, orang puan boleh pakai sutera hidup dan mati. Ingat tu. Orang puan boleh kapang dengan kain sutera. Neh? Neh? Kalau kita tengok ada orang kapang mayat perempuan dengan kain sutera, tak usah kata apa. Harus. Jangan kita lebih pada ulama' pula. Boleh. Neh? Cuma afdal kain yang murah. Itu ulama' kata. Neh? Apa yang orang perempuan harus pakai masa hidup, maka harus dijadikan kafan. Maka bila dia diharuskan pakai sutera masa hidup, maka orang perempuan harus dipakai kain kafan sutera ketika mati. Ingat ni. Apa yang lelaki haram pakai ketika hidup, maka haram dipakai ketika mati. Bila orang lelaki haram pakai sutera masa hidup, maka buka kitab fiqh, haram mengkafankan mayat lelaki dengan kafan daripada sutera. Faham ni? Jadi itu. Bila dihalalkan orang perempuan memakai sutera, maka halal dipakai di dalam sembahyang. Orang perempuan boleh pakai dalam sembahyang. Neh? Jadi orang kaya-kaya, kemeja sutera. Nak? Ni nak tunjuk kekayaan dia. Dia kaya ni tak salah. Derhaka tu salah. Dan mu kaya, kaya lah. Tak ada, tak ada. Tapi oleh kerana mu kaya, membawa kepada sambang pada hukum Allah, mu tetap kerah dengan serokmu, mu buat baju sutera. Padahal Allah haramkan sutera atas laki-laki. Tapi oleh kerana kaya, sambang, langgar hukum Allah. Tak ada kira, neraka, orang kaya masuk, orang miskin masuk juga. Nah? Atas dunia dia ada lain-lain. Hak ni orang miskin tak boleh masuk. Hak ni orang kaya boleh masuk. Itu dunia. Nah. Kita orang miskin nak pergi minum-minum air sembang-sembang di hotel boleh? Mana ada wici pun. Rumah tumpangan boleh ha? Rumah tumpangan, rumah tumpangan ahcong. Tu boleh ha? Minum kopi dengan roti bakar. No, hotel 5 bintang. Duduk minum nasi kopi kacang sepinggang. Cakap boleh jam setengah, 400 setengah. Boleh? Tak gerak kita, orang kaya boleh. Nah, dah kita cakap mana? Suruh tak gerak. Orang pokok kekuk boleh, eh? 3 minggu tak apa cakap. Nah. Orang kaya boleh beli ikan yang mahal-mahal. Daging yang mahal-mahal. Udang yang mahal-mahal. Nah, orang kaya bagi tak? Hanya harga berapa sekali udang. Udang rimah, belang macam rimah. Nah. Dah tengah tarik payah 40 kilo. Udang 3 kilo. Ha. Kita kilo ke boh. Faham tak? Nak makan 40 kilo. Itu ha. Anak selayang. Faham? Berapa stokok ni? RM5. Nak setengah kilo. Setengah kilo. Dah sikit. Nak buat mana ke dia? Ha. Habis dah buat. Ha. Buat 2 ekor lagi. Ha. Tambah. Nak tambah 2 ekor lagi. Nak. Ha. Ha. Tu nak mana tu dunia. Nah. Ha. Akhirat. Eh sama je. Dah semayang. Kaya masuk neraka. Miskin masuk neraka. Syurga. Orang miskin masuk apa? Papa pertana. Masuk syurga. Pasal dia tak kira bitih tu. Kira amanah. Nah. Dan ketiga belah mengambil oleh kaum itu kan hamba perempuan yang bernyanyi-nyanyi. Wallahu'alam. Kita tengok soalan. Soalan pertama. Boleh tak kita berwuduk sehingga basuh kedua telinga dekat tempat? Tempat dia. Tempat leng. Dan basuh kaki kat tempat leng. Pulau atas. Leng lain. Ha? Itu benda. Atas sebab-sebab tertentu. Kalau tak ada sebab pula boleh tak buat gitu. Dan berapa tempoh masa yang ada untuk buat gitu. Tempat lain. L-E-N. Ha, tempat lain. Boleh tak kita berwuduk sehingga basuh kedua telinga dekat tempat lain? Dalam tempat lain pun tak faham. Basuh kedua telinga dekat tempat lain. Ah, ingat ke tempat kat telinga, tempat basuh tu. Okey. Bodoh ke aku? Tadi ada orang nak curi motor kat masjid besar. Masjid semayang jemaah. Guana orang hok duk cara ke pencuri tu siapa dak semayang jemaah nak buat. Adakah golongannya perlu solat Zuhur atau guana? Yang ketiga apa? Adakah membesarkan anak laki-laki dikira mengubahkan ciptaan Allah? Ni syekh nanya ni. Patut macam ni. Dia kata boleh tak berwuduk tempat lain-lain. Faham soalan, faham jawapan. Dia ambil wuduk di rumah, dia pun basuh tangan, komor, masuk apa semua air ke hidung. Basuh muka niat mengambil wuduk. Lepas tu basuh tangan rumah sebelah. Rumah tok dia sebelah, basuh tangan. Turun pada rumah tok, pergi surat. Basuh kepala. Daripada surat, dia start mencuci sikat, pergi maiding, basuh telinga. Nah, ha. Daripada basuh telinga, turun, pergi basuh kaki rumah, JKK. Faham tak? Jawabnya, soh, wuduk seperti itu. Jangan ada niat memutuskan wuduk antara mula-mula basuh dengan penghujung sudah. Tetapi sunat muwalak berturut-turut. Sunat. Sunat lebih tepat. Nah, tidak disyaratkan muwalak. Nah, ha. Dia tak macam semayang jamak. Semayang jamak kena muwalak. Lepas maya Zuhur kena bangun lalu maya Asar. Nah, kalau tidak putus muwalak. Lepas maya Zuhur dia tu beli bahan nasi minyak dulu, sekejap baru maya Asar, putus muwalak. Tak boleh dah semayang Asar, kena karang Asar baru boleh semayang. Ha, tu syarat muwalak. Baca Fatihah Maliki Yaumiddin ilaik yusbatah. Jadi pula sambung ia kena buduk putuh wala. Pasal baca Fatihah syaratnya muwala. Ambil wuduk sunat saja muwala. Neh. Ha. Ada orang nak curi motor tadi di Bukit Besar semayang jemaah. Ha, tak habis-habis pergi curi motor. Curi motor ni suka boleh motor. Ha, jual spare part apa semua boleh pergi bank eh. Tapi tak nak mati. Oh, tak nak mati lagi. Nah. Payah nak mengucap kalimah syahadah. Dah? Lepas tu taubat pula Tuhan tak terima. Pasal tak pulang balik barang. Nak pulang balik lama dah curi, tak pernah dah. Taubat tak terima. Nak mati katok lagi. Nah, ramai kalau harta kan. Dosa dengan Allah Ta'ala mudah. Dosa minum arak. Dia minum arak 7 tialau. Dia nyesal, dia pun bertaubat. Terima lalu. Tapi kalau terlibat dengan harta orang, kena atur balik. Kena pergi cari tuan. Waktu tuan dia ada duduk Johor. Kena pergi Johor. Tak ada piti nak buat tambang, kena cara piti buat tambang. Nawak, kena pergi cari. Siapa mati dah, siapa ada waris, kena ganti kuda waris. Jadi saka. Nak? Dah piti yang dia pergi jual motor tu pulak tu, buat makan, masuk neraka. Daging yang jadi daripada piti haram, masuk neraka. Lepas tu semayang, tidak diterima. Pasal harta haram. Dah? Lepas tu orang pun, sebahagian daripadanya, kejar orang curi. Takat orang curi. Nah, yang lain semayang jemaah lah. Mana hukumnya? Jawabnya harus berhenti semayang kerana mengejar pencuri harta. Boleh? Tapi jangan suci masjid. Faham? Lama 1,000 orang tak kejar habis. Nah, maknanya cukup dengan qadar yang munasabah. Nah, ada sebut di dalam kitab Yas'alunaka fid-din. Dr. Ahmad Syarbati, seorang ulama tersohor di Universiti Al-Azhar, dia mengkiaskan dengan fatwa Imam Nawawi dan fatwa Syekh Ibn Hajar yang mengharuskan kita berhenti solat. Nah, untuk maknanya menyelamatkan orang yang nak jatuh, maka boleh kita berhenti solat menyelamatkan harta. Boleh. Dengan syarat harta itu bernilai. Nampak? Jadi kalau harta tak ada nilai, tak boleh berhenti semayang. Nampak? Selepas dia lama dah tak bakar, tinggal sebelum. Nah, jadi dia pun tak bakar. Dia duduk bawah rumah gitu. Tiba-tiba tengah semayang nampak kelebar latar, kau curi lipas belah tu. Dia pun berhenti nak kejar, haram, tak boleh. Kerana lipas belah tidak dikira harta yang meninggal. Jadi, kau kejar orang curi, berhenti semayang jemaah, tak berdosa. Kalau dia nak semayang balik, kena semayang Zuhur. Nampak? Melainkan kalau yang kata ulama, bila yang kejar itu cukup 40 orang sisi mazhab Syafi'i, maka 40 orang itu semayang jemaah selepas daripada berkah orang curi. Boleh. Tapi kena baca khutbah yang lain. Nampak? Dia begitu. Kalau jam tak apa, lepas pada takat orang curi itu, jam serakaat lagi. Tapi kalau serakaat dah, tak boleh. Nah? Tiba-tiba yang kerja tu 39 orang je. Semayang lebur kan. Nak, dah tak cukup nak buat semula. Maaf tak boleh. Maaf tadi sesadah pasal kerja orang curi, takat, katok gitu gini. Nah, banyak juga proses. 5-16 minit juga, 20 minit. Jadi kalau 39 mendapat mutamak, ni semayang lebur. Kalau nak semayang juga, nak cukup 40. Tok imam tu orang curi. Faham tak? Jadi 40. Apakah? Nak besar nak buat dia nak pergi dua ni orang tak suruh orang buruh besar ni binatang korban. Nabi kata azimu dhahayakum fa innaha matayakum yawm qiyam. Besarkanlah binatang korban kamu. Nah, kita pergi cari lembu kuku. Pak kita nak suruh besar nak pergi dua ni lambat tengok orang jual ubat. Tok imam. Inilah mentaliti orang Melayu. Kalau obat hak minyak orang tak laku. Orang jual minyak orang kan. Kalau lengah-lengah kembung malang apa semua. Buat minyak tu. Kita senyap. Ada orang. Oh no. Jual obat tu kan. Obat power ranger. Penuh tu keliling siap ke gambar pulak Lima nafing gambar kala. Tak? Gambar mek siap. Penuh tu keliling. Coket rup. Dulu pasal dah bayar. Now tu keliling. Mentaliti orang Melayu bodoh. Nak pergi mana? Lama orang jual obat tu. Beli mo. Siapa dekat supi beli. Beli nak mo. Dia tidak mo. Tengok power beli obat ni nak mo. Anak umur apa orang? Tidak nikah lagi. Dah kritik ke bodoh. Nah. Nabi kata ni. Besarkan binatang korban. Kita cari hak guru. Macam nak mampu. Nah, ha, lembu kalau kurus lajak, tak sah korban. Kalau kurus, makruh. Kalau sedang, harus. Gemuk mata, ah, boleh. Nah, soalan seterusnya. Dalam rumah saya ramai semut merah dan lipas. Apakah hukumnya kalau saya bunuh binatang itu dengan riset? Jawabnya, semut ini termasuk di dalam hayawan muhtaram, hayawan yang dihormati syarak. Dan tidak boleh kita bunuh binatang yang muhtaram seperti ini dengan sewenang-wenang. Apabila memberi mudarat kepada kita, maka diharuskan membunuh. Nampak? Dia gitu. Jadi semut merah ni jenis ketik anak dia. Apa kata api tubuh-tubuh. Dia pun ambil spray riset. Hukumnya harus. Dan kalau bakar api, haram. Tak boleh. Nah? Dan lipah. Lipah ni kalau memang jenis binatang rosak dah. Walaupun tidak ketik kita, tapi dia mengotorkan, membawa kuman. Maka Islam ini membawa mudarat. Maka sunat kita bunuh. Dengan riset pun boleh. Ya? Soalan seterusnya. Hukum memakai baju bola ada nama kasbah. Jawabnya haram. Macam jersey Liverpool. Tapi setengah-setengah tu dia buat Liverpool juga sini. Itu tak apalah. Tak haram lah. Tapi kalau orang asal original punya jersey, Carlsberg. Carlsberg ni syarikat pembuat bir ternama daripada Denmark. Yang kilang dia ada di Kuala Lumpur. Dan kita telah diberi beberapa kali anugerah oleh Carlsberg sebagai ucapan, sebagai tanda terima kasih kerana kita berjaya menjadi sebuah negara pengilang bir yang maknanya banyak menghasilkan produk sekitar Asia Tenggara. Nah, ha, ni. Jadi dia adalah syiar syaitan. Syiar yang haram, haram kita pakai. Dan gelas kasbah, kita orang beri gelas kasbah hadiah. Ada tulis kasbah, boleh pakai tak? Boleh pakai. Wajib kena basuh dulu. Ha, kena basuh. Dan tu lambang kasbah, kiki dengan tijar. Ha, kalau rezeki daharah, wajib kena basuh. Kalau syiar, pekoh kata kena buang lambang. Boleh pakai? Botol arah nak buat bekas suka boleh, wajib kena basuh dulu sampai bersih, kemudian kena tutup label arah tu dengan label yang lain, dibolehkan pada syarak. Dan ini orang yang ada pakai baju kasbah. Nah, pasal bola, baju bola tak salah, salah atas nama kasbah. Jesse Brandi haram makan pasal lambang salib. Kebanyakan Itali, Spanyol dan Brazil banyak di lambang-lambang logo-logonya menggunakan salib Kristian, cross. Jadi tengok dulu. Nah, orang tua kata tidur ngadap kaki kiblat tak boleh, betul ke? Tak boleh tu maknanya tidak afdal. Yang afdalnya tidur sebagaimana orang letak mayat di dalam liang. Ya, iaitu melentang dada mengadap kiblat. Dan lambung kanan ke langit, lambung kiri di atas lembek. Dan sunat letak tangan di bawah pipi. Kerana Rasulullah letak tangan bawah pipi. Nak? Bolehkah saya jima isteri saya yang mengandung 3 bulan? Pak ni dia nak ni. dah jadi selek je. Jauh pergi tangan ke Liverpool. Jawabnya, jika tidak memberi mudarat, hukumnya adalah harus. Mudarat kepada siapa? Mudarat kepada anak ataupun ibu. Nah, soalan seterusnya. Ada orang kata kalau kita nak beri salam pada orang, kita tak boleh beri salam dengan penuh sebab kena tinggal sikit. kepada orang yang jawab salam. Contohnya assalamualaikum warahmatullahi, tidak habis sampai wabarakatuh. Dan jawab salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat Jumaat, sebelum Jumaat, bagaimana niat? Adakah qabliyatan zuhri atau qabliyatan Jumaat? Ha. Baik. Dia kata, kalau nak beri salam, jangan beri salam penuh. Salam penuh ni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawabnya harus kita beri salam penuh. Cuma setengah ulama berpendapat, nah, kita pendekkan sedikit daripada penuh. Kerana Nabi menjanjikan jawapan orang ni yang panjang daripada salam, maka menjadi lengkaplah salam dan jawapan. Nah, jadi setengah ulama dia kata, kita beri salam assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum. Maka orang yang menjawab boleh lebih lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerana Allah menjawab salam lebih panjang daripada salam. Itu hasilnya. Tetapi harus kita jawab salam sama panjang dari dengan salam yang diberi. Nampak? Ha. Jadi hak kata taruh sikit tu, setengah ulama berpendapat demikian. Nah. Ha. Sunat sebelum Jumaat, iaitulah niatnya sahaja aku sembahyang sunat sebelum Jumaat. Gitu saja. Nah, ha, sahaja aku sembahyang sunat sebelum Jumaat. Dalam takbir Allah, sahaja aku sembahyang sunat sebelum Jumaat. Nah, ha. Soalan seterusnya. Apakah hukumnya main kereta? Bagaimana kita nak hilangkan hipokrit dalam diri? Kerana kita nak hilangkan sifat ego dalam diri. Oh. Ha, ni benar. Mana masa peristiwa dengan Ali? Benda ni. Jadi, khalifah, bapa masa peristiwa dengan Ali jadi khalifah, dinamakan peristiwa tahkim. Ini khilaf ulama. Neh. Ha. Setengah ulama dalam kitab-kitab sirah, mereka masyurkan dengan majlis ini majlis tahkim. Nah, ha, dan kan bai'ah belaka dengan khalifah. Neh. Iaitu memperakui akan pemerintahan khalifah dan berjanji akan menolong Islam ketika disuruh oleh khalifah, sama ada dalam keadaan rajin ataupun malas. Cuma orang Syiah ni dia lebih perkenalkan nama tahkim. Nah, ha, ketika membaiat dengan Sayyidina Ali yang baru dilantik menjadi ramai khilaf ulama doktrin. Soalan seterusnya. Adakah sembahyang batal bila kita memegang kemaluan? Wah, ni buluk ni. Adakah sembahyang boleh batal jika selepas mengambilnya memegang kemaluan? Nabi kata, man massa zakarahu falyatawaddo. Mana-mana laki-laki yang memegang zakarnya, maka hendaklah dia mengambil wudu. Kata ulama yang mensyarahkan hadis, falyatawaddo ni maknanya fawudu'uhu batal. Batalah. Maka wuduknya itu batil, telah batal. Nampak? Ha. Jadi maksud siapa yang pegang kemaluan, batal anak wudu. Nah, batal. Saya benci kepada kawan saya suka dedah aurat. Tak pakai tudung. Ah. Jadi dia puang lah tadi. Kalau puang pun batal ni, buat pegang kemaluan. Kerana ada yang lain. Ayyumam ra'atin masat farjaha fantatawaddo. Ada tak? Mana-mana perempuan yang menjamah faraknya, maka hendaklah dia mengambil wudu kalau dia nak sembahyang. Dah? Ha. Adakah berdosa kerana saya memutuskan silaturahim dengannya? Tak boleh putus silaturahim. Putus silaturahim ni dosa besar. Kawanmu tak pakai tudung, jangan putus silaturahim. Tetapi kita pulau dia. Pulau ni bukan putus silaturahim. Pula ni kita buatlah aksi balasan tindak tanduk yang menunjukkan kita protes akan perbuatannya itu derhaka kepada Allah. Tak buatkan tudung. Nah, ha, umpamanya kita kawan dengan dia tapi ni bagi muai kita orang tak ada kita biar masuk. Ataupun cakap kita pergi rumah dia, kita pergi lah. Tapi dulu kita ajak dia keluar, kita ni kita tak keluar dah. Pasal apa? Dia keluar, dia akan duduk. Kita tak nak jalan dia. Ha, jadi kawan ke tak kawan. Tapi tunjukkan maknanya perubahan kita ini supaya dia nampak perubahan itu kerana kita tak akan duduk. Jadi kalau putus dia tu rahim gitu lalu, maka tak ada dakwah, tak ada Islam. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Kan setiap ciptaan Allah ada gunanya, kena pula dengan khinzir. Haa, yang dia tanya. Setiap ada manfaat. Ada khinzir Tuhan cipta apa? Nak? Dia kali sunat bunuh. Dia tak boleh makan, dia cipta apa? Dia tak mesti manfaat itu makan. Tak mesti manfaat itu, hikmah itu kita nampak. Ada perkara yang kita tahu hikmahnya. Dan ada perkara yang kita tidak tahu. Cuma kita wajib beraitikad bahawasanya Maha Suci Allah Ta'ala mencipta sesuatu sunyi daripada hikmah. Tak ada yang sia-sia. Kata ulama di antaranya, maka untuk menguji kepatuhan kita pada perintah agama. Maka diciptalah babi, kemudian diharamkan babi. Maka siapa yang patuh, dia akan patuh perintah Allah. Untuk menguji manusia. Nah, ada orang hamba Allah pelajar sekolah menengah tinggal puasa tahun 2007 dia tak ganti lagi tahun 2008. Nak bayar macam mana video? Dia tiada lagi kewangan atau duit. Atau dia kena puasa lagi macam mana? Baik. Kalau kita tinggal tu satu hari dan lakas tahu kita tak qadar lagi, sekarang baru nak qadar, tetap wajib kena qadar satu hari sahaja. Tetapi wajib dia bayar video secupak beras. Kalau tak ada duit, qadar dulu secepat berat itu tanda dalam buku sebagai hutang fidyah. Bila dia ada duit, wajib kena selesai hutang tersebut. Nah. Soalan seterusnya. Bagaimana cara menghilangkan rasa merasa cinta terhadap seorang bagi menghindari diri daripada melakukan zina, terutama zina hati dan zina mata? Jawabnya berkahwin. Manis tata ya ma'syara syabab, Nabi kata manis tata minkum mulabba'ah fal yatazawwaj. Hei orang muda-muda ya, yang suka tengok awek, suka tengok orang puan, orang puan suka ke orang jatah duk main mesej mau anak malam seh nah ha. Kalau mampu berkahwinlah cepat-cepat, kerana itulah obat dia. Nah ha, tu obat dia berkahwin. Ha. Nak belajar lagi tapi nak main orang puan, pasal belajar kalau nak main orang puan nikah. Ha. Ha. Lepas tu baru mau belajar pula. Dia pesan harus susu. Soalan seterusnya. Harta pesaka dulu tidak dibahagikan ikut syarak. Macam mana nak dibuat dengan harta tersebut? Hukum wanita bersolek seksi itu melalui kemerdekaan setelah yang akan hasil wang itu haram. Baik. Jadi kita dapat saka itu doktor. Sepatutnya ayah kita tak dapat. Tapi ayah kita ingin dekor jadi bolehnya kecong mana. Kita baru sedar ayah kita ni menipu. Maka harta itu wajib kita pulang balik kepada empunyanya. Kalau kita sedar dah tak pulang balik juga, maka kita berdosa dan bersubahat sama. Nak? Dia gitu. Bahas pasal dia hari ini turung-temurung. Jadi tidak ada keberkatan. Dosa tak boleh ke anak cucu. Kerana anak cucu tidak tahu ayah menipu. Dosa ayah dia tanggung. Tapi keberkatan harta tak ada. Kemudian dia kata orang puang ni dia pakai lawa, pakai jangor, sandek muka, sobek situ, tonyih, begitu tonyih sini. Nak suruh nampak lawa, laku dah. Jawabnya, dah kalau hasil ke mana, kalau laku. Kalau laku, hasilnya halal. Perbuatan dia haram. Ha, nampak ni? Dia bukan haram pendapatan. Haram pendapatan ni, kalau kedai tu tipu. Ha, harga patutnya 8 ya, kabar 18 ya. Itu baru haram pendapatan. Atau jual benda yang haram. Nah, ha, atau curi harta, lepas tu jual lah kedai dia. Haram lah tu. Tapi hak ni, harta barangan jualan molek belaka, halal belaka jual, si kunyit, si minyak, si dagang, si lemak. Tapi pakar lawa, pakar lawa rahi singgah. Haji, rahi tak singgah. Dengan orang tak kepuan, orang pakar uduh dengan orang pakar janguk. Mak mana rahi singgah haji? Tak pakar uduh? Sambung. Dia tu lah hama dia. Tak sedap gua ada ajar je tengok ni. Nah. Seh macam gaji juga. Nah, bagi yang berlakon pandai. Jadi perbuatan dia tu pang orang tu dengan lawa, dengan pakai gaji pakai hak tu haram. Hak tu keji perbuatan. Tapi hasil niaga halal kalau ikut peraturan syarak. Tidak kait haram pendapatan tu. Macam orang pergi kerja lah. Kerja jabat pakar mekan. Tak, mulut pamerah menyala. Haram lah, kau puan. Dah gaji haram. Eh, gaji dah haram. Tengok kerja pula gaji dia. Kerja sekali naik surat. Alah lah. Nah, tetapi dikait dengan barakah. Barakah berkurangan. Nampak? Haa, dia gitu. Soalan seterusnya. Adakah hukum membasuh wuduk lebih 3 kali haram? Jawabnya, adakalanya haram, adakalanya makruh. Kita ambil basuh tangan 3 kali basuh. Sekali basuh rata, basuh pula 2 kali lagi, tapi wakfak. Hukumnya, kalau kalau air itu milik kita sendiri, seperti rumah kita, makruh. Ataupun air percuma, air laut, air sungai, air tasik, air tali air, air hujan, ambil lebih pada 3 kali makruh juga. Apa makruh? Kita bayarkan biji kita, air laut banyak kan? Makruh kerana Nabi SAW iza tawadda'a tawadda'a salasa salasa. Nabi ni bila ambil wuduk, dia ambil wuduk 3 kali 3 kali. Maka ulama kata siapa yang ambil 4 kali fa innahu mukhalifus sunnah, dia telah menyalahi sunnah Nabi. Hukumnya makruh. Tu kalau air sendiri. Kalau air surah, air masjid, air tumpang ambil ujung rumah orang, air sabir, air wakaf, haram. Next. Saya dengar ada orang kata menggunakan air surah untuk tujuan peribadi haram. Contohnya guna air surah untuk basuh motor. Haa, mana haram? Nampak? Haram lah. Mana boleh? Air surah ni orang masuk pahit, orang masuk telaga tujuan untuk benda. Untuk ambil wudu, untuk basuh kaki, untuk orang mandi junub. Nak? Untuk minum air boleh lah. Ya? Muat basuh motor mana boleh? Nah, tak boleh. Nak marah, AJK. Faham tak? Api haram tak? Masuk dalam surau, letak charger telefon. Ting, masuk. Haram. Lalu ke mana kafarah? Letak duit dalam tabung surau. Tak duit. Jadi nak gicah orang, apa nak gicah? Nah. Singgah surat. Padahal bukan kaki surat. Singgah surat. Walau-lau punya sunat. Cah. Hukumnya haram. Kafarahnya letak duit dalam tabung. RM1. Apa salahnya? 50 sen. Nak? Makcik MB kata kalau kita cah telefon kita sejam tu. 45 minit tu. Dalam 20 sen je. Itu surat. Api kita. Tapi kita boleh 50 sen siap. Sayang dia. Nak? Bagaimana ingin melahirkan rasa ikhlas yang sebenarnya ketika beribadah? Baru bila kita nak berdiri tu kita ingat kita berdiri ini kerana Allah, bukan kerana malu ketuk tua, bukan kerana saing-saing, bukan kerana aku mengaji dah dulu tak mengaji, tapi aku berdiri nak ibadah ni kerana Allah nak cari redha. Ikut sunnah Nabi pakai cincin jari mana? Jari kelingking boleh, jari manis boleh. Dua satu saja. Dua tu saja jarinya. Maka pilihlah atas dak kita. Dak. Orang laki-laki pusat lutut. Kalau tak salah, saya rasa ada baca buku Nabi pernah mengangkat kain sehingga atas lutut. Sehingga dua orang sahabat masuk Nabi masih begitu. Sahabat ketiga masuk, baru Nabi tutup. Cuba terangkan situasi ini. Jadi, sebab itulah lutut itu bukanlah aurat sebenarnya. Nah, aurat itu adalah peha. Nah, lutut ini mutamimul wujud. Dia yang menyempurnakan kewajipan. Malaya timul wajib ila ribah wa wajib. Tak sempurna kita nak tutup sampai kepada hujung peha, lakang sampai ke lutut, maka tutup lutut itu dia bergerak. Sama menjadi wajib. Asal aurat tu atas pada lutut. Nah, jadi Nabi berhampak lutut pada dua orang sahabat, masuk seorang sahabat, Nabi pun tutup lutut. Nah, ha, jadi bukan setengah ulama kata hari itu menjadikan lutut bukan aurat. Diorang lagi tutup orang ke dia, tutup tu bukan kerana aurat, tutup kerana dah ni orang jauh sikit segang lah. Nah, ha, macam kita juga, kita pakai baju cilik saja. Oh, tak apa lah pasal kawan kita rodong. Nah, kadang mari orang orang jabat mari, takkan pakai tudik dengan cilik juga, balik ambil pakai baju Melayu juga dalam bilik. Nah, ha, padahal tak ni dengan dulu dah aurat belaka. Nah, ha, jadi sebenarnya lutut bukan aurat, tapi menyempurnakan tutup aurat. Nah, ha. Soalan seterusnya. Saya keluar mani masih umur 15 tahun. Oh, dah buat dia. Saya umur apa dah? Ha? Dah keluar lagi. Masuk gemuk. Akan tetapi sebab saya jahil, saya tak mandi wajib kerana tak tahu nak buat guna. Saya mula menyedarinya ketika usia 17 tahun. Saya ingat saya lah. Itu pun kerana belajar di sekolah. Mata pelajaran Islam. Semayang saya sebelum tu kira ganda. Kena kata. Tak jawabnya kena kata. Nah, apa yang kita buat menyalahi syarat dan rukun dan perkara itu maklum minadim bidarurah, kena kata. Tapi kalau masalah yang kita langgar tu benda rawami, kena buka kitab fiqh baru reti, kena mendalami ngaji baru faham, maka waktu dimaaf pada syarak di masa yang lalu. Adapun semayang tak mandi wajib, al-ma'lum minad-din bid-darurah, benda mudah. Orang curi besi pun tahu, kaki isyak dadah pun tahu. Mana sah semayang bah, tak mandi junub, tanya jarum dia duduk lengan, dia boleh jawab lagi. Mana benda mudah lagu tu, kalau kita tinggal wajib kena qada. Nah, ha. Soalan seterusnya. Katakanlah kita jumpa makanan yang telah yang terbiar masih elok dan boleh dimakan. Apa pun kita makan sebab tak boleh jadi balik. Gana kalau sekumpulan daripada orang menang hamper, lepas tu hamper tu tak dibahagikan sehingga dibiarkan begitu saja. Apa hukum kita makan makanan hamper tu? Kalau tak buang saja gitu. Sebab tak ada orang ambil atau orang menang tu tak begitu saja. Jadi satu dan dua ni berkaitan lah. Baik. Barang orang tak boleh kita makan. Melainkan jikalau kita tak makan, tidak ada orang tuntut dan dia akan merosokkan. Maka boleh kita makan dengan syarat kita tanda jumlah ni. Faham ni? Nah? Ha. Tapi kalau barang orang macam ni tak rosok, tak boleh. Sebab tu dalam bab luqtah, kita jumpa cicing, kena taruh setahun baru boleh jadi milik. Faham? Pasal cicing tak pasti. Nah? Ha, kena taruh. Tapi kalau kita jumpa makanan, tak wajib kena iklan setahun. Dia jumpa onde-onde, buku jatuh. Takkan nak taruh setahun. Setahun tak jadi onde-onde, jadi ball bearing. Ha? Ha, jadi dia pun tengok orang, tak ada orang lalu dah situ. Takkan nak tunggu 2 jam, nak tunggu tuan onde-onde mari. Pada adat orang nak pusing balik dah ni. Maka boleh dia makan syarat, dia tanda suku. Ditakdirkan kata tuan dia mari tuntut, maka dia wajib ganti balik pada suku tadi. Jadi dia makan tadi halal, kerana mengelakkan daripada rosak. Begitu juga seorang isteri tak boleh beri makanan di rumahnya kepada jiran-jiran melainkan dengan izin suami. Tetapi ulama kata kalau suami tak dapat dihubungi dan makanan itu akan rosak kalau tak beri pada jiran, maka harus dia beri pada jiran tanpa izin daripada suami. Faham? Ha.